Natal kali ini akan membawa berkat bagi kita semuanya. Amin. Setelah kita hari ini disuguhi tayangan politik yang dangda, mudah-mudahan ke depan negara kita akan damai sejahtera. Ya, oke, saya akan nyanyikan Natal ya, lagu Natalnya, karena suasana Natal masih terasa. May your days be happy and bright, and the Lord, your Christmas you are. Thank you.